Wassalamu ala Rasulullah Amabad. Ayuhal ikhwah, sahabat yang dimanfaat berada, kita bertemu kembali dalam program Kajian Sore kesempatan saat ini. Dan tentunya untuk saat ini sudah ada di samping Anda, alhamdulillah, Ustadz Adil yang insya Allah beliau akan menyampaikan kajian kesempatan saat ini. Dan langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Adil untuk membawakan kajiannya. Pada tempat itu, Mas Kuro Ustadz. Iya, barakallahu fika. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى أصحابه وأتباعه وذرياته وعلى من اكتفاه من اكتفى بطريقته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين pendengar hang dimanapun antum berada حياكم الله وبياكم مع هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق والسداد وطاب وتبتم يعني وطبتم وطاب ممشاكم ونسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته يوم أن نلقاه فالله ولي ذلك والقادر عليه صحابة هان كم مسلمين pendengar radio sunnah Tanjung Balai Karimun dan radio Al-Bayan Tanjung Pinang semoga kebahagiaan yakni semoga kebahagiaan selalu menyertai antum dan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahkan permohonan-permohonan kita. Dan Allah berkahi sisa-sisa hidup kita ini. Dan Allah matikan kita di atas iman. Seraya kita mengamalkan tausiah Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada. Pada kali ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Sesungguhnya Riyadhus Salihin, pembahasan tentang kitab Riyadhus Salihin sama dengan namanya. Riyadh yang dimaksud di sini adalah taman-taman. As-Salihin adalah orang-orang saleh. Kiranya kitab Riyadhus Salihin dapat yakni memberi sebagai makna taman-taman. Taman-taman memberikan kesejukan dan kedamaian hati. Maka kiranya kitab Riyadhus Salihin dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memohon petunjuk dari Rabb kita. Dapat menyejukkan hati kita di atas iman. Dapat, yakni memperbaiki dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Baik yang fisik maupun yang rohani. Fa inna allaha ala kulli syai'in qadir. Alayka tawakkalna. Wa alayka anabna. Ya Rabbana, innaka ala kulli syai'in qadir. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Kita pada kali ini akan membahas hadis yang ke-20 dari yakni dari bab as-sabr di mana kita akan membacakan kisah-kisah kesabaran wali-wali Allah, kisah seorang anak muslim yang menggambarkan betapa teguhnya dia atas al-haq. Allahu akbar. Kisah yang kiranya kita tahu bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala akan berlalu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kemauan Allah tabaraka taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan Allah memberikan itu semua sebagai ujian agar Allah melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji Allah dengan kekayaan, ada yang Allah uji dengan pangkat dan jabatan, dan ada yang diuji Allah dengan kehinaan. Ta'ala tidak ada yang sia-sia dengan perbuatan Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini akan memberikan yakni gambaran kepada kita hadis yang begitu panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari An Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kana malikun fi man kana qablakum. Kata Suhaib dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja pada umat sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun. Falamma kabura qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu as-sihr. Ada seorang raja pada umat sebelum kamu. Dia memiliki suatu orang yang tukang sihir. Ketika dia sudah tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya saya telah lanjut usia. Maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarinya ilmu sihir. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuh wa kana fi tariqihi ila idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Maka raja, sesungguhnya saya, kata beliau, maka raja pun mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari ilmu sihir. Dan dalam perjalanan pemuda tersebut itu menjumpai seorang rahib. Dalam perjalanan, seorang anak muda itu pun menjumpai seorang rahib. Rahib itu adalah orang Nasara, ahli ibadah di dalam biaranya, dir, atau menyendiri di dalam yakni mahbasah, tempat ibadah dia, atau kilayah namanya. Dan inilah yang dimaksudkan sebab dir adalah tempat bagi sejumlah rahib. Jadi sang raja pun mengiyakan. Dikirimnyalah kepadanya seorang anak muda. Namun anak muda ketika hendak berjalan menuju tukang sihir, dia bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Ini umat, kisah umat sebelum kita. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Maka dia pun duduk kepada rahib tersebut, anak muda itu duduk kepada rahib dan mendengarkan ucapannya. Wa kana idza atasahara marra birrahib wa qa'ada ilayhi. Ternyata dia terkesan dengan ucapan rahib. Maka apabila ia akan menemui tukang sihir, ia menemui rahib dan duduk kepadanya. Fa idza atasahara darabahu fa syaka dzalika ila ar-rahib. Dan apabila ia mendatangi tukang sihir, ia dipukulnya karena terlambat. Seharusnya masuk jam 8, dia datang jam 9, jam 10. Maka dia pun dipukuli oleh tukang sihir itu. Maka dia pun mengadu kepada hal itu, dia adukan kepada sang rahib, kepada gurunya, ahli ibadah dari kalangan Nasara. Akhirnya rahib itu berkata, "Idza khashita as-sahir, faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak, faqul habasani as-sahir. Fabainama huwa 'ala dhalika idza ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasat an-nas. Faqala al-yawma a'lamu as-sahiru afdal am ar-rahibu afdal. Fa'akhadha hajaran faqala, "Allahumma in kana amru ar-rahib ahabba ilayk min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nas." Faramaha faqatalaha wa madha an-nas. Fa'ata ar-rahib fa'akhbarah. Faqala lahu ar-rahib, "Ayyu bunay, anta al-yawma afdal minni. Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala. Fa in ubtulita fala tadulla alayya." Maka berkata Rahib, ahli ibadah dari kalangan Nasara tersebut, kalau kamu takut tukang sihir, maka katakanlah, saya tertahan oleh keluarga saya. Dan apabila kamu takut pada keluargamu, maka katakanlah saya bertahan. Saya tertahan oleh tukang sihir. Maka tatkala dia seperti itu, tiba-tiba dia memergoki seekor binatang, binatang besar yang telah merintangi jalan, yang merintangi orang-orang. Maka dia berkata, hari ini saya akan mengetahui tukang sihir yang lebih afdal ataukah tukang rahib yang lebih afdal. Maka dia mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa, ya Allah, jikalau perkara sang rahib yang lebih engkau cintai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang bisa berlalu. Kemudian ia melemparkan batu itu dan dia berhasil membunuhnya, dan orang-orang pun bisa meneruskan perjalanan. Kemudian dia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Maka rahib berkata, wahai putraku, duhai anakku, muridku, engkau sekarang lebih utama daripada aku. Perkaramu telah sampai pada apa yang aku lihat, dan sesungguhnya engkau bakal diuji. Jika engkau benar-benar diuji, maka janganlah engkau menunjukkan kepadaku. Dan adalah pemuda tadi bisa menyembuhkan buta bawaan, bisa menyembuhkan penyakit sopa, bisa mengobati orang-orang dari semua penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang buta pun yang dekat dengan raja mendengarkan hal itu. Akhirnya dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang melimpah. Dia berkata, semua yang ada di sini adalah untukmu jika kamu bisa menyembuhkan aku. Maka pemuda itu pun berkata, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya lah, yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Jika anda beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan memohon kepada Allah. Maka dia pasti menyembuhkanmu. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala membuatnya sembuh. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk kepadanya sebagaimana selama ini dia duduk menemani raja. Maka raja bertanya kepadanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu ini? Dia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan anda adalah Allah. Maka sang raja menghukumnya dan terus menyiksanya sampai akhirnya dia menunjukkan kepada pemuda itu. Pemuda itu pun didatangkan dan raja datang kepadanya, hai putraku, sihirmu telah sampai pada tingkat penyembuhan penyakit buta, buta bawaan, sopak, dan engkau telah berbuat begini dan begitu. Maka dia pun menjawab anak muda ini, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Maka raja pun menghukumnya dan terus menyiksanya hingga dia menunjukkan kepada rahib. Rahib itu pun dihadirkan dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Namun rahib menolak. Maka raja memerintah yakni menghadirkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Maka ia pun membelahnya hingga robalah kedua belahan itu. Allahu Akbar. Ujian demi ujian. Raja zalim membelah dua kebadannya sampai terbagi dua. Namun ahli ibadah ini tidak membuatnya surut dari beriman kepada Rabbnya. Duhai pendengar hang ikhwatal iman, adakah azab yang di atas ini? Apakah kita tidak membuat ini kita lega dengan yakni ujian Allah jauh lebih ringan daripada ini? Pernahkah anda merasakan kayak gini? Sampai terbelah badannya gara-gara beriman kepada Rabbnya. Maka kemudian teman dekat raja dihadirkan dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Dia pun menolak. Begitulah keadaan iman. Ketika iman telah masuk dalam dada, ketika iman telah merasuki tubuh, maka tidak ada yang lebih lezat baginya kecuali berada di samping Allah Tabaraka Ta'ala, mengikuti keinginan maulanya, kekasihnya. Hanya berlindung dengan perlindungan Rabbnya. Biarpun badannya meleleh, biarpun badannya digoreng, namun dia tahu azab Allah lebih dari itu. Azab manusia hanya sebentar. Dan Allah yakni menguji hamba sesuai dengan keinginan Allah. Maka dikatakanlah kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Maka dia pun menolak. Maka gergaji pun diletakkan di tengah-tengah kepalanya lagi. Raja pun membelahnya hingga dia roboh kedua belahan itu. Kemudian pemuda itu pun dihadirkan dan dikatakan padanya, tinggalkanlah agamamu. Anak muda pun menolak. Maka raja menyodorkan kepada sekelompok sahabatnya. Dia berkata, pergilah, bawa ia ke gunung ini dan itu. Dan jika kamu telah sampai pada puncak, maka jika dia meninggalkan agamanya, bebaskan dia. Tetapi jika dia tidak mau, maka lemparkan dia. Mereka pun membawanya pergi dan membawanya ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdoa, ya Allah, Allah makfinihim. Ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Maka gunung pun bergetar. Dengan perintah Allah, goncang gunung gara-gara doa seorang anak muda ini. Tidak tahan ubun-ubun gunung karena mendengarkan jeritan hamba Allah yang beriman. Bergerak gunung terhadap doa anak muda ini. Bergetar dan goncang. Maka mereka pun yakni ikut bergoncang. Dan mereka pun berjatuhan mati. Dan dia berjalan menuju raja anak muda itu. Maka raja bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Sang anak muda yang beriman kepada Allah menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka. Maka sang raja menyerahkan kepada sekelompok sahabatnya dan bertitah memberikan pesan. Bawalah dia dan naikkan dia di atas sebuah perahu hingga ke tengah laut. Jika dia meninggalkan agamanya, lepaskan. Jika tidak, maka ceburkanlah dia ke dalam lautan. Maka mereka membawanya, dan dia pun berdoa, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Maka tiba-tiba kapal pun terbalik. Ya Rabb, lautan pun ubun-ubunnya berada di tangan Allah. Anak muda mengeluh kepada Rabbnya. Maka Rabbnya pun malu mendengarkan hambanya ketika mengeluh kepadanya. Maka Allah segera memerintahkan kepada lautan, ya Rabb, ya Rabb. Maka ikhwatal iman, tiba-tiba kapal pun terbalik. Yakni, dan mereka mati tenggelam semua. Kecuali dia berjalan mendatangi raja. Raja bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat? Dia menjawab, ya Allah, Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka. Lalu dia berkata kepada raja, sesungguhnya Anda tidak bisa membunuh saya, sehingga Anda mau mengerjakan apa yang saya perintahkan kepada Anda. Allahu Akbar. Sang raja bertanya, apa itu? Dia menjelaskan, Anda kumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang. Rakyat-rakyatmu kumpulkan mereka semua dalam satu tanah lapang. Dan Anda salib saya di atas pohon korma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat penyimpanan kantong anak panah saya. Kemudian letakkan anak panah tepat pada tengah-tengah busur. Kemudian ucapkanlah, Bismillahi Rabbal Hadal Gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan, Rabb pemuda anak ini. Rabb, yakni pemuda ini. Kemudian panahlah saya. Maka sesungguhnya jika Anda melakukan hal tersebut, maka Anda pasti bisa membunuh saya. Dan dia pun mengumpulkan orang-orang. Coba lihat, sudah banyak yang mati. Dimatikan Allah, belum lagi mengambil pelajaran. Bahkan dia ingin membunuh anak muda tersebut. Bagaimana kecongkaannya? Maka dia pun mengumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang dan menyalipnya di atas batang pohon korma. Kemudian dia mengambil satu anak panah dari kantongnya. Kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah. Kemudian dia mengucapkan, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia pun membidikkan anak panah itu kepadanya. Maka anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Dia meletakkan tangannya padanya. Kemudian anak itu pun meninggal. Maka orang-orang pun mengucapkan, kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Raja kemudian dihadirkan dan diberitahu, apakah Anda melihat apa yang dulu Anda khawatirkan? Orang-orang telah beriman semua. Orang-orang telah beriman. Maka dia memerintahkan menggali parit di mulut-mulut jalan yang ada di antara rumah-rumah. Maka parit pun digali dan api pun dikobarkan di dalamnya. Raja lalu berkata, siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ia ke dalamnya. Atau diperintahkan kepadanya, masuklah. Mereka lalu melakukan hingga datang seorang wanita. Semua mereka lebih memilih meloncat ke api khotal iman. Diceburkan, dilemparkan ke api daripada pindah daripada agama Allah. Kecuali seorang wanita. Yakni, wanita ini, diperintahkan kepadanya. Datanglah seorang wanita bersamanya adalah seorang pemuda kecil miliknya. Wanita itu enggan untuk menceburkan diri ke dalam api. Anak kecil itu berkata kepada ibunya, ibunda, bersabarlah. Ibunda, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas yang hak. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. La ilaha illallah ikhwatal iman. Betapa adanya bengisnya sang raja seperti ini. Betapa juga orang lebih memilih, yakni lebih takut terhadap neraka Allah daripada neraka di dunia ini. Api di dunia adalah hanya 1% dari 77%. La hawla wa la quwwata illa billah. Kisah yang sangat menakjubkan. Kisah perjalanan anak manusia. Kisah perjalanan rahib. Orang soleh, orang baik, bisa dia adalah ahli ilmu. Orang soleh bisa dia merupakan penuntut ilmu. Orang soleh bisa dia merupakan rakyat biasa, rakyat jelata. Orang soleh bisa jadi dia adalah wanita. Bisa jadi anak-anak. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kisah yang begitu panjang. Maka mari kita perhatikan. Mari kita ambil mutiara-mutiara yang indah, yang faedah-faedah yang kita ambil daripada kisah yang sangat mengagumkan ini. Berkata Syekh Saleh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini disebutkan oleh pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam bab sabar, karena terdapat padanya kisah yang sangat luar biasa, kisah yang mengagumkan, pengorbanan, kisah anak manusia yang memilih dunia, memilih akhirat daripada dunia, yaitu seseorang di mana kisahnya adalah ada seorang raja dari kalangan sebelum kalian, umat sebelum Islam. Dia mempunyai seorang tukang sihir, di mana tukang sihir ini adalah dijadikan seorang raja sebagai bitanah, sebagai salah satu menteri, sebagai salah satu penasehat kerajaannya, agar dia tundukkan, dia pakaikan untuk berkhidmat kepadanya untuk kemaslahatan kerajaannya, biarpun ala hisabiddin, melanggar agama, biarpun yakni membatalkan agamanya. Kenapa? Karena sang raja tersebut tidak mau memperdulikan, tidak perlu baginya kecuali apa yang yakni sesuai dengan kemaslahatan kerajaannya itu sendiri, kemaslahatan dirinya saja. Maka dia adalah sang raja yang semena-mena, sang raja zalim. Dia di mana dia telah memperbudak manusia hanya untuk kepentingan dirinya, sebagaimana kisah ini akan datang, yakni rincian-rinciannya. Dan kita telah bacakan, yakni terjemahannya sedikit tadi. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tukang sihir ini ketika dia sudah tua, dia pesan, meminta kepada sang raja, sesungguhnya aku telah telah tua, maka utuslah kepadaku seorang anak muda agar saya mengajarinya ilmu sihir. Maka sang raja pun memilih anak muda yang dianggap cerdik sebagai pengganti tukang sihir yang ada. Kenapa memilih anak muda yang masih kecil, muda belia? Karena anak muda biasanya dia adalah lebih bisa menyerap pelajaran. Dan karena yakni pelajaran bagi anak muda biasanya adalah lebih, yakni lebih bisa menghafalnya, lebih terjaga, dan dia tidak lupa. Oleh karena itu dikatakan bahwa belajar di waktu kecil lebih baik, jauh lebih baik daripada belajar ketika setelah tua. Biarpun wa fi kullin khair, biarpun belajar di masa muda sangat baik, lebih baik daripada masa tua, akan tetapi yang namanya belajar di masa tua, di masa muda, dua-duanya adalah kebaikan. Artinya kalaupun kita sudah tua, baru sadar mau belajar, maka belajarlah. Tetaplah keberkahan dan kebaikan ada padanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Akan tetapi belajar di waktu kecil, ada padanya dua faedah yang sangat agung. Dua kebaikan yang sangat agung, bahkan lebih daripada dua kebaikan. Di mana yang pertama ikhwatal iman, annasyabu fil ghalib asra'u hifzan minal kabir. Faedah pertama, kenapa anak muda yang dipilih? Karena anak muda kebiasaannya lebih cepat hafalannya daripada orang tua. Kenapa? Karena seorang anak muda biasanya masih farighul bal, yakni masih blank, artinya masih suci, masih yakni bersih otaknya, tidak yakni penuh dengan berbagai permasalahan yang mewajibkan kesibukan otaknya, maka dia masih sedikit masalah-masalahnya. Berbeda dengan orang tua, memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan ini, banyak masalah. Adapun anak muda masih yakni fresh. Jadi ingatannya pun kebiasaannya lebih, yakni lebih bagus. Ini faedah pertama. Yang kedua ikhwatal iman, bahwa apa yang dihafal oleh seorang anak muda itu lebih bertahan lama. Dan apa yang dihafalkan, dipahami, dan dihafalkan orang tua lebih cepat mudah lupa. Oleh karena itu, di antara hikmah yang menyebar di kalangan manusia, masyarakat di dunia ini, annal ilma fi shighari kan naqshi 'ala al-hajar la yazul, bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tidak hilang. Kalau mengukur di atas batu, tidak hilang. Tapi kalau mengukur di atas air, begitu lewat ini kita, pena kita dalam mengukir air itu, langsung hilang saat itu juga. Tapi mengukir batu bagaimana? Biarpun susah, tetapi ketika telah terukir, dia tidak akan hilang begitu saja. Ini faedah kedua. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, fihi faedah thalithah, faedah ketiga, kenapa harus anak muda? Karena biasanya anak muda itu, apabila dia telah dithuqqifa al-ilm, apabila dia telah diisi dengan ilmu, anak muda apabila telah diberi pelajaran-pelajaran ketika dari awal, masih kecil, sudah diajari, sudah diarahkan, maka dia jadilah ilmu itu menjadi sajiyah, menjadi akhlak, menjadi bawaan baginya. Menjadi sebuah tabiat, kebiasaan, perilaku dirinya. Seolah-olah justru ilmu itu menjadi gharizah, insting baginya. Karena dia telah besar bersamanya, dari kecil sudah dia memang kayak gitu. Maka dia pun menua di atas itu. Ketika seorang anak diajari, kalau mau bangun, baca nak doa ini nak. Alhamdulillahilladzi ya'ni ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika mau keluar rumah, la hawla wa la quwata illa billah. Ketika mau makan, ketika setelah makan, alhamdulillahilladzi ya'ni أطعمني هذا وسق أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة. Ketika mau keluar rumah kaki kanan, mau masuk masjid kaki kanan, ketika mau masuk WC kaki kiri, itu menjadi sibuk, menjadi tabiat dan menjadi semacam insting baginya. Tapi kalau udah besar, diajari pun dia lupa lagi. Karena udah terbiasa dengan salah. Haula wala quwwata illa billah. Namun tetaplah belajar setelah tua pun banyak berkahnya. Apakah disamakan keberkahannya dengan anak kecil? Tidak. Maka ini di antara faedah dan rahasia. Kenapa belajar itu dari masa kecil? Bagaimana kalau seorang laki-laki memilih, yakni sampai dalam pemilihan istri pun dia memang sudah siapkan. Sebagaimana Imam Ahmad memilih istri yang cerdik, biarpun membuat dia meninggalkan seorang anak gadis yang cantik. Karena mengejar kecerdikan sang calon daripada anak-anaknya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tukang sihir ini adalah seorang penyihir besar, tukang sihir kawakan. Dan dia merasa dan dia sudah melihat pada dirinya sudah menua, dah tua habis ininya dalam kekufuran kepada Allah, berkhidmat kepada sang raja. Memang dia sudah tua dan mempunyai pengalaman ke pengalaman hidup, mengetahui banyak permasalahan. Maka dia pun meminta kepada sang raja agar raja memilihkan seorang anak muda untuknya yang diharapkan sebagai pengganti bagi dirinya. Maka raja pun mengutus seorang anak muda kepadanya. Fa'allamahu ma'allamah. Maka tukang sihir pun mengajarinya berbagai bentuk sihir-sihir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan lain kepada anak muda tersebut. Menginginkan kebaikan kepada hambanya anak muda tersebut. Sang raja berkeinginan. Tukang sihir mempunyai keinginan. Akan tetapi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak. Tetapi, yakni kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tetapi kehendak Allah lebih kuat daripada kehendak kita. Maka ikhwatal iman, berapa banyak Allahu Azim membuat ibrah, membuat pelajaran. Yuhyi, yakni ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Lihatlah telur benda mati keluar dari benda hidup ayam. Lihatlah ikhwatal iman, telur itu benda mati keluar daripadanya benda hidup, yaitu anak ayam. Allahu Akbar. Allahu qadirun ala kulli syai'in qad ala kulli syai'. Oleh karena itu, begitulah hari demi hari dia lalui anak muda ini. Dengan harapan menjadi pasukan bersama raja yang absolut, raja zalim. Nah, ini menunjukkan kalaupun terjadi ada raja yang hidup di zaman kita, bagaimana kita bersikap. Di mana tidak sedikit dari dulu sampai sekarang adanya sebagian manusia ketika diberikan Allah amanah kerajaan, maka dia pun lupa daratan. Oleh karena itu, tidak semua manusia layak jadi pemimpin. Tidak semua manusia cocok jadi pemimpin. Karena memang kepemimpinan itu banyak melalaikan manusia, sehingga menyungkurkan dia ke dalam nar, sehingga membuat dia dibangkitkan Allah bagaikan semut yang diinjak-injak manusia, sebagaimana dia menginjak-injak manusia ketika di dunia. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau mempergauli, maka engkau akan dipergauli Allah hari kiamat seperti itu. Maka ikhwatal iman, apapun pahitnya pada hari ini, sungguh Allah mencatat dan merekamnya. Dan Allah tidak akan pernah luput dari itu semua. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Maka ikhwatal iman, suatu ketika, anak muda ini pun, dia dari rumahnya menuju sang sahir, tukang sihir, dia melewati seorang rahib. Rahib ini adalah ahli ibadah dari kalangan Nasara. Maka dia pun mendengarkan dari seorang rahib tersebut, ahli ibadah dari kalangan Nasara tersebut, ucapan-ucapan yang mengagumkan perkataannya. mengagumkan dirinya. Kenapa? Karena memang rahib ini dia mengucapkan, yakni ahli ibadah ini, dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan Injilnya. Mengamalkan agama yang diturunkan Allah pada Taurat dan Injilnya. Ketika itu Rasulullah SAW belum diutus. Agama itu adalah hak. Namun tentunya setelah Rasulullah SAW diangkat Allah jadi Rasul, maka tidak boleh lagi, yakni meninggalkan Al-Quran. Tidak boleh lagi mengamalkan, yakni selain daripada Al-Quran. Karena itulah aturan Allah, yang Allah telah sebutkan sendiri dalam Taurat dan Injil. Akan ada seorang Nabi yang melanjutkan isi-isi daripada Taurat dan Injil. Maka seorang rahib ahli ibadah ini, dia ya'budullah azza wa jal. Beribadah hanya kepada Rabbnya, yang mengetahui bahwa dunia dan hidup dan kehidupan ini untuk Allah. Dia tidak berbicara kecuali kebaikan. Di mana rahib ini adalah terkenal seorang alim. Bukan hanya ahli ibadah saja. Dia adalah orang alim. Orang ahli ilmu dari kalangan Nasara. Akan tetapi dia yakni lebih terkenal daripada dirinya adalah ahli ibadah. Beginilah ketika ilmu masuk ke dalam dada, membuat seorang beribadah kepada Rabbnya. Maka dia dinamai dengan yakni ar-rahbanah, ahli ibadah, karena memang itulah ciri-ciri dan sifat-sifat dia. Jadi intinya adalah bahwa anak muda yang diajari sihir, yang telah diorbitkan anak muda orbitan raja untuk sebagai pengawal penguasa yang zalim, yang absolut, mengagumkan perkataan sang rahib tadi. Akhirnya dia setiap kali mau pergi ke tukang sihir, jadi akhirnya dia, ketika dia anak muda tersebut keluar daripada rumahnya menuju yakni tukang sihir, dia pergi dulu ke situ. Sehingga dia membuat dia terlambat. Maka mulailah tukang sihir itu memarah-marahi pada memukulinya. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Begitulah dia sambil dipukuli dan seterusnya. Maka anak muda itu pun mengeluh, mengadu kepada syekhnya, ustadznya, gurunya, rahib itu. Apa yang dia dapatkan dari tukang sihir? Kejam dari pukulan. Pukulan demi pukulan kali terlambat. Maka orang alim ini mengajarinya sebuah hilah. Karena orang alim ini tahu bahwa yang dipelajari adalah kekufuran kepada Allah. Sementara yang diajarkan oleh rahib adalah iman kepada Allah. Maka dia ajari jalan keluar, dan solusinya adalah dia mengatakan, "Idza dhahabta ila sahir wa khashita an yu'aqab faqul inna ahli habasuni." Ketika engkau pergi ke tukang sihir dan engkau takut disiksa dan dipukul oleh tukang sihir, maka katakan, keluargakulah yang menahanku. Keluargaku membuat aku terlambat, mohon maafkan aku. Nah, ketika kamu terlambat ke keluargamu, bilang tukang sihirlah yang menahanku. Sehingga kamu selamat insyaAllah dari tukang sihir dan dari keluargamu. Maka seolah-olah rahib wallahu'alam, yakni memerintahkan anak muda ini, bahwa padahal ini adalah dusta. Karena dia melihat bahwa orang alim dari kalangan Nasara ini memikirkan bahwa dia melihat waktu itu berijtihad bahwa kemaslahatannya seperti ini. Bahwa dusta ini adalah dusta, dia tahu. Tetapi kemaslahatannya sudah lebih besar berdusta daripada tidak. Karena yakni inilah diantara yakni takwil-takwil yang mungkin bisa kita pahami dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena mafsadah kerusakan dusta adalah dosa besar. Yakni dia adalah berupa akhlak. Tetapi belajar sihir adalah kekufuran, keluar dari agama Allah. Maka dia melihat ini lebih banyak, lebih maslahat daripada belajar sihir. Maka karena anak muda ini generasi yang beriman kepada Allah, maka mulailah anak muda tersebut, ketika dia terlambat datang ke rahib, terus nih akhirnya dia selamat. Ya, ketika setiap kali tukang sihir itu ingin mengazabnya, dia mengatakan inna ahli akharuni, sesungguhnya keluargaku menahanku. Ketika dia kembali ke keluarganya, dia bilang bahwa rahiblah yang menahannya. Begitulah alhamdulillah dia selamat. Tetapi ternyata Allah berkata lain lagi, Allah mengujinya. Jadi untuk taat kepada Allah itu pun tidak sekonyong-konyong langsung selesai semua ikhwat al-iman. Ketika untuk taat kepada Allah menguji. Kata Allah SWT dalam Al-Quran Karim bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dan dengan kebaikan-kebaikan, yakni sebagai ujian untuk kalian. Jadi Allah menguji kita kadang dengan cobaan-cobaan seperti ini. Maka satu ketika anak muda ini menuju jalan ke tukang sihir, dia melihat ada yakni ekor ini ular besar, seekor ular besar, yakni dabbah, binatang melata di jalan yang menghalangi manusia. Sebenarnya di sini dalam hadis ini tidak menentukan ini sebenarnya hewan apa. Yang jelas hewan besar yang menghalangi manusia tidak bisa lewat. Sehingga hewan ini pun menahan manusia dari melewati jalan tersebut. Mereka tidak mampu untuk melewatinya. Maka ingin anak muda ini untuk menguji ar-rahib, ahli ibadah dan ahli ilmu dari Nasara tersebut, apakah lebih baik baginya rahib itu atau tukang sihir. Maka mulailah dia mengambil batu dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika perkara rahib ahli ibadah ini lebih baik, maka bunuhlah dabbah binatang melata ini dengan batu yang kulemparkan. Lalu dia pun melemparkan batu dan matilah dabbah binatang melata yang besar tersebut. Maka dia pun lewat dan manusia pun lewat bersamanya. Maka dikenallah anak muda ini. Maka taulah anak muda tersebut, alhamdulillah, sekarang saya tahu pasti bahwa rahib seorang pendeta ini lebih baik daripada perkara tukang sihir. Dia yang hak karena Allah telah mengijabahkan doaku melalui dia. Maka inilah perkara yang tidak syak lagi bahwa tukang sihir dia adalah mu'tadin, orang yang melampaui batas, zalim, ataupun tukang sihir itu adalah kafir musyrik. Karena ada sihir yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka dia adalah zalim, fasik. Tetapi kebanyakan sihir itu adalah kafir dan musyrik. Ketika sihir itu, dia yani pada sihirnya itu dia minta tolong kepada jin syaitan. Dia mendekatkan diri kepada syaitan dan jin. Dia menyembah mereka, jin-jin itu, berdoa kepada jin dan syaitan. Minta tolong kepada mereka, maka dia kafir dan musyrik. Jadi artinya kalau sihir yang dibarengi dengan meminta kepada selain Allah dan yang lain-lain, maka itulah sihir yang mengeluarkan dari Islam. Apabila sihirnya itu tidak ada minta tolong kepada selain Allah, akan tetapi dia adalah menzalimi manusia, melampaui batas terhadap manusia dengan obat-obatan saja, maka dia adalah sihirnya itu zalim dan mu'tadi. Dia merupakan kezaliman dan merupakan yakni tindakan yang salah. Adapun tukang rahib yakni ahli ilmu dari Nasara ini, ketika dia beribadah kepada Allah di atas ilmu, maka dia adalah dapat petunjuk. Ketika seorang rahib ahli ibadah itu, yakni ketika seorang rahib itu adalah mempunyai kejahilan dan kesesatan, maka niatnya adalah baik, biarpun amalnya itu adalah buruk. Sini ada rahib, ada orang ahli ibadah yang atas dasar ilmu maka dia pun baik, dapat petunjuk dan ada orang menyembah Allah SWT, namun di atas kejahilan dan kemungkaran, maka orang tersebut adalah, yakni beramal, amalnya itu adalah keburukan. Intinya adalah, anak muda ini akhirnya tahu bahwa, dan dia memberitahu gurunya, rohib itu, dengan apa yang terjadi. Maka rohib ini pun, gurunya, syekhnya ini pun mengatakan, "Wahai anakku, wahai anak muda, engkau pada hari ini lebih baik daripada aku." Yang demikian itu, gurunya, rohib ini, ahli ibadah ini mengatakan seperti itu karena anak muda ini berdoa kepada Allah dan Allah pun mengijabahkan doa-doanya saat itu juga. Ini merupakan nikmat Allah kepada seorang hamba. Ketika seorang manusia tersebut, dia ragu, ketika seorang manusia itu ragu, dia mendapatkan suatu masalah, lalu dia pun berdoa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan, yakni dia adalah dekat dengan Allah. Maka yang terjadi pada anak muda ini pun, dia memohon kepada Allah tanda bukti yang menunjukkan perkaranya adalah di atas Allah, di atas perintah Allah atau tidak. Ini merupakan nikmat Allah, di mana sebagian hamba Allah mustajabkan doanya. Antara lain di kalangan para sahabat yang sangat terkenal doanya mustajab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berdoa, maka Allah mustajabkan. Maka manusia bertanya kepadanya, "Wahai Sa'ad, dari manakah engkau mendapatkan doa yang mustajab dari Allah?" Maka kata dia, "Aku dapatkan doa yang mustajab karena aku adalah memelihara pandangan mataku. Karena aku tidak memasukkan ke dalam mulut dan perutku kecuali yang halal. Dan aku tidak pernah berkata dusta dengan lisanku." Berarti kalau Anda dan saya ingin mendapatkan doa yang mustajab, janganlah lisan berdusta, janganlah pandangan melihat yang haram, dan janganlah dimasukkan ke dalam tubuh ini kecuali yang halal. Maka ternyata inilah yang susah bagi kita, wallah. Maka tidakkah kita sekarang mencukupkan yang sedikit dengan iman kepada Allah? Yang sedikit bisa jadi banyak, yang banyak pun bisa jadi sedikit. Biar bagaimanapun sedikitnya cukup bagi dia, alhamdulillah. Fa innal ghina ghinan nafs, kata Nabi sallam. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah hak kekayaan hati. Sebagaimana kemiskinan yang sejati adalah kemiskinan hati. Maka inilah yang terjadi, Allah ijabahkan doa anak muda ketika dia beriman kepada Allah. Dia mengamalkan Taurat dan Injil di zamannya, karena belum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka ini adalah nikmat tersendiri yang Allah berikan pada hamba. Oleh karena itu, dari sinilah anak muda ini pun berada dalam kebimbangan saat itu sebelum dia bertemu dengan dabbah ataupun binatang melata tersebut. "Ya Allah, tukang sihir yang kuikuti atau rahib. Ya Allah, tukang sihir yang kuikuti atau rahib." Rahib mengatakan begini, tukang sihir mengatakan lain pula. "Sementara aku adalah anak muda yang masih polos, ya Rob, sehingga bertemulah dengan dabbah binatang melata, yang dalam sepemahaman dalam sebagian syarah buku dikatakan ular yang sangat besar." Maka dia pun, "Ya Allah, kalau memang perkara rahib, agama rahib ini lebih baik, ya Allah, dia yang hak, maka matikanlah ular ini." Maka dia pun melemparnya dan mati. Maka saat itu taulah dia bahwa tukang sihir batil dan rahib pendeta inilah yang hak. Maka di sini juga menunjukkan ikhwatal iman, faedah-faedah yang begitu banyak sekali menunjukkan kita disyariatkan untuk istikharah dalam perkara kita. Ya Allah, yakni ketika ada perkara yang membuat kita bingung, maju, mundur, masuk atau keluar, jadi atau batil atau batal, maka kita disuruh istikharah. Disunnahkan bagi seorang istikharah ketika ada masalah-masalah untuk dirinya. Apakah dia akan yang lebih baik baginya melanjutkan atau menghentikan? Maka seorang itu minta istighfarullah, minta kebaikan kepada Allah. Ketika seorang hamba telah minta kebaikan kepada Allah dengan jujur, sejujur-jujurnya, dengan keikhlasan hati, dan beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang terbaik. Maka Allah SWT akan memberikan kepadanya sesuatu yang menunjukkan kepadanya mana yang lebih baik, dia maju atau mundur. Imma dengan cara, bagaimana Ustaz kita tahu bahwa Allah yakni memberikan apa yang terbaik untuk kita? Imma dengan cara Allah SWT mengilhamkan ke dalam hati hamba tersebut untuk menerima perkara itu. Oh, ini saja pilih. Allah lapangkan dada dia untuk itu. Ataupun kadang Allah menunjukkan kepadanya dengan mimpi. Wahai pulan, ini saja pilih. Atau Allah ilhamkan pada dirinya. Atau dia lihat dalam mimpinya. Ataupun bagaimana? Dengan musyawarah kepada Allah mudahkan baginya seorang yang cerdik, orang yang soleh. Allah mudahkan baginya tempat musyawarah. Sehingga orang itu pun menunjukkan kepadanya, kamu pilih ini. Ataupun dengan cara yang lain yang Allah kehendaki kepada hamba. Al-muhim ikhwatal iman, anak muda ini di antara karamah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya menunjukkan kebenaran dirinya, bahwa sampai dia itu menyembuhkan sopa, artinya adalah dia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan manusia-manusia. Maka Allah pun menyembuhkan, mengijabahkan permintaan anak muda tersebut. Dan ini menunjukkan karamah. Dan ini dalam ahlu sunnah beriman kepada adanya karamah. Karamah itu ikhwatal iman adalah kejadian luar biasa yang Allah jadikan di tangan seorang soleh yang menunjukkan kesolehannya. Tapi kisah ini sendiri ikhwatal iman tidak seperti kisah Nabi Isa bin Maryam. Kalau Isa bin Maryam, dia adalah menyentuh orang yang umpamanya yang berpenyakit langsung sembuh. Akan tetapi yang terjadi pada anak muda ini berdoa kepada Allah lalu Allah mengijabahkan. Dan dia sembuh karena doanya, copak dan seterusnya. Adapun Nabi Isa alaihissalam, dia pegang langsung sembuh. Ini lebih tinggi. Sehingga rahib tadi mengkhabarkan, ngasih tahu kepada muridnya anak muda tersebut bahwa dia akan diuji. Pasti kamu akan diuji Allah dengan ujian-ujian. Dan dia memohon kepadanya agar jangan menceritakan tentang perkaranya. Ketika kamu diuji nanti, janganlah tunjukkan kepada manusia tentang diriku. Maka anak muda ini pun demi wallahu alam mustajabud doa, Allah ijabahkan doanya apabila dia berdoa kepada Allah, maka Allah menerimanya. Di mana waktu itu ikhwatal iman, qadarullahu masya'a fa'al, seorang raja ini mempunyai teman yang buta yang tidak dapat melihat. Lalu orang buta teman raja ini pun mendatangkan hadiah-hadiah yang begitu banyak bagi anak muda ketika dia mendengarkan bahwa anak muda itu mampu mengobati orang yang buta. Kata dia, wahai anak muda, ini milikmu semua. Jika engkau dapat yakni mendoakan kepada Allah agar aku disembuhkan Allah karena doamu, maka anak muda itu pun dia mengatakan, ini hadiah untukmu jika engkau menyembuhkanku, wahai anak muda. Maka anak muda ini mengatakan, innama yashfikallah, sesungguhnya yang mengobatimu adalah Allah. Bukan, sesungguhnya yang menyembuhkanmu adalah Allah. Aku hanyalah mengobati. Lihatlah kepada iman. Lihatlah anak muda ini, dia tergiur dengan dirinya. Bahwa dialah yang menyembuhkan. bahwa dialah yang menyembuhkan penyakit. Tapi anak muda mengatakan innama yashfikallahu azza wajal. Sesungguhnya wahai orang buta, yang dapat menyembuhkanmu adalah Allah, bukan diriku. Inilah yang terjadi ada saat kemiripan dengan sesuatu yang terjadi bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana satu ketika didatangkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang yang terkena jin. Maka jin pun telah merenggut dirinya, mengganggu dirinya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membacakan ayat-ayat kepadanya. Maka jin itu pun waktu itu belum keluar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah dia bacakan ayat, enggak mau keluar juga jinnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memukulnya, memukul bagian tengkuknya, bagian lehernya dengan pukulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai waktu itu tangannya Syekh sendiri kesakitan karena kerasnya pukulan dia. Maka jin itu pun mengatakan, yang sudah masuk ke dalam laki-laki itu, dan dia mengatakan, jin itu mengatakan, akhruju karamatan li syekh. Coba lihat ini, saya akan keluar menunjukkan karamah bagi syekh, sebagai kemuliaan untuk syekh. Jin itu mengatakan, saya akan keluar untuk menghormati Syekh. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, jangan kau keluar karena memuliakan diriku. Akan tetapi wahai jin, keluarlah engkau dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Bahwa engkau keluar dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan memuliakan diriku. Lihatlah Syekhul Islam Taimiyah, dia tidak ingin bahwa dirinya mempunyai keutamaan, tetapi keutamaan adalah milik Allah awalan wa akhiran. Maka keluarlah jin itu. Maka ketika itu bangunlah laki-laki itu, sadarlah laki-laki yang kena jin itu. Maka laki-laki itu pun berkata ketika dia sadar, man ladzi ja'a bi ila hadratis syekh, siapakah yang membawaku ke hadapan syekh ini? Karena ketika dia masuk jin, mungkin saja ketika dia itu waktu itu sebelum masuk sebelum dia kesurupan, dia lagi di rumahnya atau dia lagi di pasar, kok tiba-tiba dia sadar sudah depan syekh. Faqalu, maka manusia pun mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, alam tahisu bidarb alladhi kana yadribuk, tidakkah engkau merasakan pukulan ketika syekh memukulmu? Qal, orang tersebut mengatakan, ma ahsastu bihi wala auja'ani, demi Allah, pukulan syekh itu tidak terasa bagiku dan tidak menyakitkanku. Maka fa akhbaruhu fa bari ar-rajul, maka mereka pun mengkhabarkan kepadanya dan laki-laki itu pun sembuh. Artinya lihatlah di sini bagaimana syaitan, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menisbatkan sesuatu keutamaan-keutamaan kepada Allah. Dia tahu bahwa dirinya hanyalah berdoa kepada Rabb-nya. Dirinya tidak mempunyai daya dan upaya kecuali keutamaan yang Allah berikan pada dirinya. Asy-syahid letak pendalilan bagi kita hikmah yang sangat agung dari kisah ini, bahwa ahli ilmu, ahli iman, mereka tidak menisbatkan nikmat Allah kepada diri mereka sendiri, akan tetapi mereka menisbatkannya kepada pemiliknya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kisah yang sangat menarik ini, qadarullah ini masih panjang sekali. Maka ikhwatal iman, berkata anak muda ini, in amanta, in anta amanta na'untullah halik, wahai orang tua, wahai orang tua yang buta, wahai anda, jika kamu beriman, maka aku akan doakan kepada Allah untuk. maka berimanlah laki-laki yang buta tersebut, dan anak muda itu pun berdoa kepada Rabbnya agar Allah menyembuhkan dirinya. Maka Allah pun menyembuhkannya, maka dia menjadi orang yang bisa melihat. Maka teman duduk sang raja ini, dia datang menemui raja dan duduk di sampingnya seperti biasanya. Dan dia datang dengan anak muda. Dan dia mengkhabarkan dengan kabar kisah bahwa dia melihat. Maka ikhwatal iman, maka sang raja pun mengazabnya dengan azab yang pedih. Malah marahlah raja. Kenapa beriman kepada Allah, tidak beriman kepada dirinya? Siapa yang mengajarimu dengan ini? Kenapa engkau, apa yang kamu dapatkan? Dari mana engkau dapatkan ini semua? Maka rahib itu pun, maka dia teringat dengan pesan daripada rahib dan gurunya, bahwa engkau akan diuji. Ketika engkau diuji nanti, maka janganlah ceritakan tentangku. Akan tetapi anak muda ini begitu diazab dan diazab, hilang kesabarannya, dan dia pun menyampaikan ceritanya tentang rahib. Maka raja yang zalim, raja yang jabbar, raja penguasa yang sangat yakni rusak ini, nasal fal afiyah, mengazab teman duduknya itu yang buta tadi, itu yang sudah melihat sekarang gara-gara dia beriman kepada dakwahnya anak muda ini. Dia mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Tapi orang-orang tersebut tetap mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka sang raja mengatakan, awalaka rabbun ghairi, apakah engkau mempunyai Tuhan selainku? Na'udzubillah. Maka ketika dia tidak tahan, dallu lamma dallu ala rahib ji'a bir rahib war rahib abid ya'murullah, mulailah orang ini menyampaikan kepada rahib. Anak muda ini tidak tahan dan dikatakan, yang mengajariku adalah pendeta anu, dan rahib itu sedang beribadah kepada Allah. Maka raja ini mengatakan, aku adalah Rabbmu. Dia memaksa agar rahib itu mengatakan Tuhannya adalah raja itu. Akan tetapi rahib itu, pendeta yang ahli ilmu tadi, dia tidak mau. Sehingga sang raja pun naik pitam. Maka dia minta gergaji, dan dia gergaji dari kepalanya sampai kedua pahanya terbagi dua. La haula wala quwata illa billah. Terbelahlah kepala, namun tetap dia mengatakan tidak. Terbelahlah dada, yakni leher, dada, sampai habis. Haula wala quwata illa billah. Tapi dia tidak membuat dia kembali dari agamanya. Biarlah badanku hancur, akan tetapi hatiku hanya menyembah Allah. Sesungguhnya kehinaan kepada, sesungguhnya penghambaan kepada selain Allah itulah kehinaan. Maka dia pun ridho, dia dibunuh dengan pembunuhan yang sangat tragis dan kejam. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah membangkitkan kita hari kiamat dengan seperti orang-orang seperti ini. Kemudian didatangkan lagi laki-laki yang buta tadi, yang biasa teman raja. Dan dia beriman dan telah kafir kepada sang raja. Dan disuruh kepadanya untuk kembali dari agamanya, dan dia pun tidak mau. Sampai akhirnya, yakni dilakukan padanya apa yang dilakukan pada pendeta. Digergajilah dirinya sampai terbagi dua, namun tidak membuatnya surut dari agamanya. Ini menunjukkan ikhwatal iman, hendaklah seseorang bersabar dan seraya mengharapkan ganjaran dari Allah. Bersabar dan bersabar sampai ajal menjemput. Jadi kata orang, sesungguhnya kesabaran itu ada batas, itu tidak sahih. Kalaupun dikatakan, akan tetapi ada pertanyaan, apakah wajib bagi setiap manusia, apakah wajib bagi seorang manusia untuk bersabar sampai dia dibunuh karenanya, atau boleh baginya untuk mengatakan kekafiran dalam yakni dengan lidahnya, dalam hatinya tetap beriman karena dia dipaksa. Maka di sini ada rincian disebutkan para ulama. Maka kisah ini kisah yang penuh dengan makna dan syarat dengan hikmah. Maka ini adalah pengorbanan. Contoh-contoh, ketika iman masuk ke dalam hati, maka tidak ada yang menggoyahkan mereka. Kisah pengorbanan bersama Allah SWT, apapun di jalan sang kekasih, maka semua itu mudah bagi orang yang mencintai. Kullu muhibbin liman yuhibbu muti'u. Setiap orang yang mencintai akan mentaati apa yang dia cintai. Ketika sang kekasih memerintahkan, dia tidak peduli lautan, tidak peduli gergaji. Yang penting dia berada pada keriduan kekasihnya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tahu hidup ini, dunia ini biarpun panjang akan tetapi pendek. Hidup ini biarpun lezat tetapi dia adalah azab. Akan tetapi akhirat itu adalah kehidupan al-hayawan, kehidupan abadi dan kelezatan yang hakiki. Orang yang menang adalah apabila menang hari kiamat. Orang yang kaya apabila kaya di sana. Orang yang bangkrut adalah kebangkrutan di akhirat. Orang yang yakni tersiksa adalah apabila kena siksaan akhirat. Fallahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Allahumma waffiqna. Allahumma saddidna. Maka sampai di sini kisah kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayhi min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayhi min qawli wa amal. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.